Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal ijjatu wal qudratu lillah. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dhini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima'alamtana wa'alimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Rabbi zidni ilman warzukni fahman. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar al-ayah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah al-ayah. Fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayun khairun nas ya Rasulullah? Siapakah manusia terbaik ya Rasulullah? Terpecah di berbagai macam riwayat, banyak kategori manusia terbaik teh. Satu, khairukum ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang mau belajar lalu mengajarkan lagi Al-Qur'an, itu yang terbaik di antara kalian. Maka berdoalah anak-anak kita jadi ahli Al-Qur'an. Lalu ayun khairun nas ya Rasulullah? Siapa lagi manusia terbaik itu ya Rasulullah? Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling bermanfaat bagi yang lainnya, manusia lainnya. Jadi ilmu itu Allah manfa'na, harus bermanfaat. Walaupun sedikit tapi dimanfaatkan dan termanfaatkan. Ayun khairun nas ya Rasulullah, siapa manusia terbaik itu ya Rasulullah? Tadi mau khairukum ta'alam al-Quran wa'alamahu khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas siapa ya Rasulullah? Mantola umruhu hasuna amaluhu, panjang umurnya, bagus amalnya. Ini berat, tiga aja dulu lah, itu pun takut gak beres. Ya undang aja lagi lah. Trik Ustadz Epi ya tama. Sok tara dibereskan, ameh diundang di, ameh panjang duduluran. Apa kabar semua? Antusias, yes, yes, yes, gitu mun di TPA amanya. Awas jangan main-main, ini waktu duha, waktu dimana doa diijabah, waktu mustajabah. Berdoa siapapun yang sakit semoga disembuhkan. Amin. Karena amal terbaik sehingga kita menjadi manusia yang dikategorikan manusia terbaik ketika kita ikhlas beramal. Salah satu amal yang ikhlas itu mendoakan orang-orang yang tidak tahu dia kita doakan, atau sebaliknya. Karena kita hidup sampai hari ini ada doa orang lain loh Bu. Ada doa yatim bagi yang peduli yatim, ada doa du'afa yang bagi yang tidak disebut kuat kalau tidak ada yang lemah. Maka tong sombong kuboga awak canggung eta teh jasa nu pendek. Cuman kan nu pendek tong sok nyebut pendek, sakitnya tuh di sini. Ya diajarlah ngomong nu bener. Mun anu pendek teh tong, kumana pendek sakit itu. Dambungan dirina pendek. Dimun ketemu Ustaz Devi, kemana jangkung yang terhambat gitulah. Ada sedikit lunak gitu. Kan ngaji atu ayeuna mah. Tong sok nganjarikeun hate batur. Jadi sebaik-baiknya muslim yang menyelamatkan saudaranya dari kejahatan lisan dan tangannya. Pemay ya'mal mitsqala dzarratin, karena itu akan dihitung. Maka kenapa dalam sholat sunnah setelah wajib rawatib namanya suka ada pindah tempat. Tong boro sholat kan jumba ge pindah-pindah. Hafana hafana gitu kan. Nepi ka poho salaki candi beres sarapan. Urang sehat salaki pingsan. Artinya bumi ini akan jadi saksi. Maka ayat tadi disimpannya ida zulzilatil ardu zilzalaha. Bumi ini akan bergoncang. Memberikan persaksian wa akhrajatil ardu asqalaha, datang ka Allah. Ta jam sakieu di masjid di Tanjung Sari aya ngumpul jeung Ustaz Epi, maka tanyakan aku ketika kalian ngantri di surga, aku ngada tanyain Ustaz Epi ka mana, itu akan mensyafaati aku. Ternyata Ustaz Epi na geus balake serakan jeung Rasulullah. Eh, tahu enggak ngumpul sama artis aja kadang bangga aratu tunduh mun teu selfie teh. Rame deui. Ustaz Epi aya di anak langit. Rame deh, rame. Kemis besok di hitam putih, rame deh. Risalah hati manggis tiba hula. Iya nu paling viral mah. Nah Ustaz Epi dagak dahar siomay. Jeng gelut deh. Oke ceritana itu. Saya teh direncanakan menggantikan Stephen William. Kenapa harus pindah? Bumi akan menjadi saksi. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Heh. Bumi dipakai naon wae ku sieu. Tak hati-hati maksiat. Bukan maksiatnya, tapi siapa yang dimaksiatinya. Mun urang maksiat kecil besar, maksiat kita sengaja atau tidak sengaja, maksiat kita terlihat atau tidak terlihat, maksiat kita da rata-rata nu maksiat mah mungka ciri. Beda jeung ibadahnya. OTW Tanjung Sari kajian bersama Ustaz Evi live IG. Teu naon sih? Hayang maot keur kikituan. Mun teu nyaho tong nyanyahoanan. Tiba-tiba ditajog, duh. Maot. Live IG-na hirup, ceuk nu ngewaleun teh pae. Miskala darratin, semua ada hitungannya. Hasibu maka hisab anfusakum qabla an tuhasabu. Mengpeng 2018 masih awal. Tok resolusi. Sudah punya bekal apa untuk mati? Yakin umur kita bakal panjang? Besok ada, tapi yakin gak besok masih ada? Tong sombong, bisa jadi duha, barusan duha terakhir kita. Ada asuransi yang menggaransi duhur nanti kita masih hidup? Boleh sok olahraga, jumba, senama, pek, harapun Jogja, borma, gria, pek. Bere, kain celengna karunya, tetenu, ngain strukturan, nanti boga salaki, boga anak. Tongge senam baralik we. Ustaz jiga nu sok ngiluan apa urang. Make cadar di tukang. Sana mun di cadar pasti di paroco. Weh, sare. Teu naon sih ngan? Nya da aku ge perlu sehat atau ame teu asam urat. Despacito. Kenyaon ae Ustaz Epi di tukang. Oh ibu-ibu teh kalakuanna teh karieu. Ai tema pangajianna khairu ummah, umat terbaik. Awas terciduk karena terjebak, jadilah umat terbaik. Cik barudak ayeuna mah. Nya, kit jaman now mah. Mama ya'mal misqala darratin khairu yarah. Setiap jengkal tanah di bumi ini milik Allah, Bu. Saya pernah hilang STNK. Liur laporan. Kudu aya laporan ka koran. Baru diurus tuh sama polisi. Ah liur lah analogan polisi mah. Enggak, saya sholat. Wasta'inu bisobri wa sholat. Apa bisikan saya di tempat sujud? Berbisiklah kepada bumi. Langit pun mendengar. Ya Allah, STNK lagrat ya. Asli nak. Kan kalau kita sholatnya lagi curhat ke Allah. Romantis atuh. Ya Allah, setiap jengkal tanah di bumi ini adalah milikmu. Engkau tahu di mana STNK ku jatuh ya. Kembalikan ya Allah. 2 minggu sih latih proses lembut. Pas saya keur main PS, maturan budak. Turang budak. Oh gawe atuh ngajakeun main PS, play Saiton eta teh. Tapi kan bari ceramahan. Nah, kamu mau enggak wafat lagi main PS kan sih dan eureun nepi ka ayeuna. Datang, Ustaz. Leungit SNK teh. Subhanallah, ku Allah dianterkeun lewat orang itu. Lieur ka polisi teh. Allah bisa teh mere langsung. Oh bisa, hati-hati. Maryam dikasih apel anggur langsung, cuman kita pantas tuh dibere langsung. Hati kotor kayak gini, sigarek ninyuk kopi, oke? Ada bekas kopi kemarin, wanita ninyuk kopi, dicuci dulu dong. Jadi kalau Allah bersihkan harta kita, Allah kasih ujian sakit, apapun itu ujiannya, berbaik sangka, itu cara Allah memeluk kita. Dan orang mau nyebut Allah tuh kudu ditekan lah, karena Allah. Ente maka rokean weh. Kau jadikan aku kekasih bayaran. Berewe nyeri huntu ku Allah teh. Subhanallah. Ku Allahu Ahad. Ret ah cek Allah. Cek Allah teh kamu mah ka aku teh jika kan stop kontak. Ya Allah kemarau karbu hujan. Ya Allah bere hujan. Bere sugan nganuhunkeun. Allahumma ij'al sayyiban nafian. Nyarian status hujan. Emang rek mantuan nyaitan popoean. Bersyukur. Becek kan. Becek tuh. Langsung ngomong di ke Allah. Ya Allah barecek. Pareumandeui ku Allah. kau yang nyalakan, engkau pula yang padamkan. Itu kan lagu PAN. Rek itu wae, teu naon, sok teu era mah. Al haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman, maka jadilah manusia terbaik. Ali Imran ayat 10 ta. Kuntum khairu ummah. Keadaanmu tuh baik dan sebaik-baiknya umat. Hadisnya yang ini. Rasulullah pernah bercerita ke sahabat, ada umat terbaik kelak. Siapa ya Rasulullah? Jelas dong sahabat, merasa mereka yang terbaik karena ada Rasul. Kalau aku beriman, kata Nabi, aku ketemu makhluk yang pernah melihat Allah. Siapa? Jibril. Kan Nabi mah ngajinya ke Jibril langsung pripatnya. Maka patona Nabi mah. Coba ibu-ibu ngaji ke Ustaz Evi, ke Ustaz yang tadi kiroah, poho ayat bisa nanya ke ruang DKM. Ustaz ayat, iya ayatnya tadi teh kumaha. Sok mun Nabi poho nyusul Jibrilnya kemana. Maka perhatikan mun diajar teh ikra. Ikra. Ikra. Ikra. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Awalnya sih proses. Ikra. Dititahku Jibril, ikra. Ma'ana bikori, apa yang harus aku baca? Baca weh. Eta baca, ikra, ikra. Nabi enggak pernah korus. Ketika menerima ilmu, kul, kul, kul huwallah, kul huwallah. Jadi ilmu itu plagiat. Tahu bulat digoreng, na mobil dadakan, na katel, 5 madu wajib. 5 genap harkat. 500-an. Gurih-gurih nyoy 2 kali. Sekali bid'ah. Gurih-gurih nyoy. Dati dituna 2 kali. Paham enggak? Iqra, iqra. Kul, kul, katakan Muhammad, katakan Muhammad. Gitu ngelmu mah. Tak saya belajarnya simple. Belilah Quran gede. Anu aya pulpenan di sada, magic fan. Amma, oh genep 3 harkat gunah digugu sangkan ngeunah. Amma yatasaalun. Heh. Amma yatasaalun. Tak lidi ah. Amma yatasaalun. Syekhnya kan banyak. Mana nada yang kita cinta. Hup, sapoe one day one ayat, 30 hari 30 ayat. Jadi buka hafiz sendiri di rumah, diikuti sama anak-anak. Anak saya yang gede udah 5 juz. Keluar dia dari hafiz memutuskan asa tanggung jawab teteh. Siap ya. Tagih ku indungna ngapoe tiap maghrib. Tes. Kalau yang kecil pakai si hafizoh ya. Al-Qur'an adalah pedoman kita. Jadi menang pahalana boneka eta weda. Nya orang pahala ngecas lah. Jadi banyak cara. Walaqad yasarnal Qur'an li dzikri fahal mim muzakkirin. Surat Al-Qamar diulang-ulang seperti pabi ayyi di Qur'an surat Ar-Rahman. Qur'an ini udah aku mudahkan, kenapa engkau tidak mempelajarinya? Polanya bisa dibentuk, belajar di YouTube ke Adi Hidayat. Pola menghafal Qur'an secara sederhana. 20 ayat diulang-ulang sehari. Jangan ditambah dulu, satu lembar itu berapa? Sama polanya itu. Oh ternyata 30 hari 30 ayat, subhanallah, setahun 360 ayat, ya hafid lah. Daya yang jadi hafid mah ganti, weh ngaran jadi hafid, nges hafid. Ngan rek jadi naon, nges hafid rek naon, gitu eta. Maka dihargai, kalau umat terbaik itu yang pertama adalah, khairukum ta'allamal Qur'an wa'ala mahu. Dihargai surat 3529. Innalladzina yatsluna kitaballah, orang yang selalu membaca kitab Allah, always, enggak pernah never. Selalu garis bawahi selalu. Innalladzina surat 35 geura sok Bu. Biar enggak 35 ayat 29. Ibu pengen usaha enggak bangkrut? Sok Bu baca Bu. Bonus ya. Saya kembali setelah pesan-pesan berikut. 29. Ya, artinya aja Bu. Ayat sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, melaksanakan sholat. Bu, tenang Bu, jangan saya. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Cokot kalimat selalunya, underline, pakai stabilo. Selalu berarti gak pernah berhenti, right? Lanjutkan. Membaca Al-Quran, melaksanakan sholat. Empat waktu berjamaah di masjid, kasih tahu suami-suaminya. Jangan jadi cowok soleha ke masjid. Lalu dan menghimpakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan. Cerita, ceriti. Terima kasih, sudah terima, dikasih-kasih. Apa jaminannya, Bu? Anugerahnya kepada dengan diam-diam dan terang-terangan dengan terang-terangan memotivasi orang lain, diam-diam melatih keikhlasan. apa jaminannya, Bu? Mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Oke. Jadi kalau usaha bangkrut, gak ada amal ini di bisnis kita. Jarang ngaji, bukan ngaji yang menyebabkan kamu sibuk. Kesibukanmu yang melalaikan kamu ngaji. Salut, saya ini hari kerja, tapi ngaji ramai-ramai, insya Allah mau bangkrut. Terus ngong adan, cepat ke masjid. Bukan sholat yang menyebabkanmu sibuk, tapi kesibukanmu yang melalaikan kamu sholat, setuju? Hidup itu untuk sholat, lain ke bisnis. Bisnis yang Allah, sholat carana. Yang ketiga, angfaku, charity, tidak hanya cerita. Memberi solusi, bukan mencari sensasi, tong pencitraan. Ya, yatim, du'afa, sok kumpulkan. Ada orang miskin versi on the spot, sengsara gara-gara sedekah. Stres, duit loba pangabutuh eueuh. All endorse. Cuman ya itu, khairukum, maka oleh Nabi, kalau temanya manusia terbaik, ya baikin diri, berbaik-baik dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran kita baca, curhatlah. Allah bicara sama kita. Maka saya mau nanya masalah, namun datang ke Hotman Paris, internet, botol kecap, duit lengit, masalah terselesai. Ngesek kalau Quran, budul dulu, cokot Quran, rendown saja. Oh iya masalahnya. Kalau kita ngaco, ngaca, dengan cara ngacu, kepangi ngacona ngaci. Kan ibu gak sok pake foundationnya. Tete ker ngaci ame rata, tului mewek kaciri deh. Saya kemarin di SCTV kan mau syuting, Ustaz, pedak lah. Kajentong syuting, cuman dibongohan ti tukang. Untuk kamera, Ustaz, biar cerahnya bebas ayana ya tuh. Pianger benang ti tukang nih gitu. Curang teh hesenya yang luncatin nama maksiatnya. Nu paur kan kebiasaan menjadi rata-rata jadi latah karena arulin aja nu kitu. Saya kan kecil ge lalaki sejati saya mah. Riweuh lah pokoknya. Awas lingkungan mencuri tabiat. Ya, maka perlu berakrab-akrab dengan Al-Qur'an biar tahu kapan, di mana, sedang apa, harus berlaku seperti apa. Duru ma'a kitab Allah, pergilah kemanapun kamu bersama kitab Allah, haitsu madaro. Dengan kitab Allah, ma'a kitab Allah. Jadi patokannya Qur'an, Waze-nya Qur'an, Google Map-nya Qur'an. Reka mana ya? Fa'ina tadhabun. Reka surga, reka neraka. Reka Cianjur, reka Garut. Reka Garut, nah halilir di Cianjur, berarti tersesat. Reka surga, nah halilir di neraka, berarti taramaca. Hudalil muttaqin. Khairukum, manusia terbaik pertama adalah yang terus membaca Quran. Anti bangkrut. Karena awak jadi sehat. Saya ada orang stroke, nges oksigen hungkul di Ciputra. Pengusaha tas, duitnya loba, tapi teka mana-mana gak goler. Saya kenalin dengan wudu, saya kenalin dengan bacaan Quran. Hampir 6 bulan, 7 bulan gak ketemu. Pulang dari Al-Huda malam, Riyadus Solihin. Saya ingat cerita, ngelongok lah. Kasep, gendut, cerah. Saat sebulan deui orang khotam, alhamdulillah. Metodenya dibere Quran, magic pen. Itu tajwidnya udah bener itu. Udah disepakati itu. Ada Abdurrahman Rahman Ashuddes, ada Al-Ghamidi. Sok pilih nungunahin. Simple ya? Life is simple. Masalahnya mau enggak? Semua akan masuk surga. Kecuali yang enggak mau, kata Nabi. Kulu umatin daholal jannah illa man aba. Jadi sok belajar Quran. Belajar Quran. Karena temanya manusia terbaik yang belajar dan mengajarkan Quran. Satu huruf, alif, lam, mim. Berapa huruf itu? Itu teh satu ayat. Tiga huruf, 30 kebaikan. Yasin. Manya teh apa sapoe? Bukan menjelma ngamak kerimaman. Saya bi, tong dilatihnya. Siap. Oke. Rapatkan dan rebonding. Luruskan dan rapatkan. Ya siap sok. Qairil magdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kebuk. Padahal bareuki Yasin teh. Nah salat mah embung. Ni teu kira-kira. Kan sunnah membaca Quran mah dipanjangkan ya. Yasin. Sunnahnya begitu. Langsung goreng hati. Ustaz itu bisa dikolingan. Orang tadi minta nuponok nah Yasin. Ngomong nacan beres. Allahu Akbar. Secara sunnah boleh gak? Pakro matayassara minal Quran, baca yang termudah dari Quran. Udah nggak seberburuk sangka, nyir maca Yasin. Ya. Idza dzukirallahu wazilat qulubuhum, bergetar hatinya. Sugan teh iman amak keuh aing mah Yasin. Ceuk tong dionang deui kaluman imam kieu. Pedangan saayat Yasin. Eh, da ngeuna atuh make ilmu mah. Keur ngimaman di masjid. Aya metoha ti Garut. Waladolin amin. Tadina rek maca Anas karena ada dehem mitoha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mitoha. Surat Toha dibaca. Eta mah geus ria eta mah. Pawailul lil musallin, cilaka. Ikhlaskan diri mau belajar ah mendapatkan ridho Allah. Saya dapat doa mamah. Maipite ngaji teh garegog. Malah Ustaz Imam kemarin, Ustaz, kalau bisa Ustaz di TV jangan bicara Arab kayak gitu. Komo Quran mah. Karena saya ngerasa yang nerima tajwid jan bener. Ya, Ustaz mah ku bahasa Sunda ge ngartian, geus. Bijak sekali ngasih tahu nah atuh Ustaz ngaji di loba nu salah bacaan Quran. Ya udah nerima salah mah emang nyaah berarti kan Ustaz Imam ke aku. Ya, sudah Ustaz thank you. Dikasih tahu. Akhirnya terus belajar. Karena salamatul insan wahib di lisan. Tapi dihargai ketika terbata-bata memaksakan dua pahala, Bu. Dengan mengulang-ulangnya itu loh pemirsa. Dengan mengulang-ulangnya itu. Entah ada ruginya enggak? Jadi ingin jadi manusia terbaik, yuk belajar di rumah kayak di minimart ada sayup-sayup, kalau dulu Kenny G ya. Kalau dulu jazz, Mozart, Beethoven, tonglah. Ganti wae ku MP3 Quran Muzammil tuh enak tuh. Jadi bari ngepel sayup-sayup Quran. Anak saya kan ini ngerekam. Yang paling pengis bungsu tuh si Jakira ngerekam. Jadi spontan sarena ge ngalindurna ge amma yatasaalun tabarakalladzi, karena terekam dominan. Seperti saya apa lagu tahu bulat tong GR tukang tahu. Eueuh waktu eueuh gawe lain endorse lain ngapakeun lagu eta. Kenapa saya hafal? Tiap hari saya denger, Bu. Kan markasna di Cijambe. Nya pasar Minggu ngaliwat ka rumah sate belah kalerna. Jadi tiap hari sotong gorengna aya. Dua versi tete lagu tahu bulat teh. Tahu bulat digorengna ka teh 500-an. Halo, eta mah ponok tuh make nada. Muratal eta mah. Nah, Ustaz menikah apal gitu. Tiap hari didengar, cacakan make kupluk asup. Nu bahaya telinga yang berlapat Allah ini kita dengerin gosip, gibah, sum'ah, ini akan diminta pertanggungjawab. Matak mun di kelas aya murid baong nu pertama di sindrek naon? Jarang guru nyindrek irung. Itu dengerin. Maka ya pastami isma wa idza quri'al Qur'an fastami. Kalau ingin jadi manusia terbaik ketika Quran dibacakan dengarkan. Fastami'u lahu wa ansit, diam. La'allakum turhamun. Kalau engkau ingin dapat rahmat. Da tenang bu keur nyari huntu ge maca Quran. Beda sok nu beuki nyanyi terus nyari huntu bere lagu nu kumanehna dipika beuki sok. Jaran gobang misalkeun. Huntu keur nyanyautan. Sok rarasakeun meureun teh cabok sia. Tapi ente kalau Al-Qur'an. Satu, kelompok manusia terbaik adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nanti kita kembangkan ditanya jawab. Yang kedua, orang yang Rasul dapat pertanyaan dari sahabat, khairun nas ya Rasulullah, ayun khairun nas. Siapa manusia terbaik? Man tola umruhu hasuna amaluhu. Panjang umurnya, bagus amalnya. Seperti Nabi Nuh, umurnya itu luar biasa. Ribuan tahun. Dakwahnya aja 950 tahun. Tapi tidak terjebak. Hasilnya ngan seusi parahu tongga bayang Titanic. Peri. Perahu buatan tangannya. Cuma 13 orang dalam satu riwayat. Tapi menyampaikan sukses. Dakwahnya sukses walaupun sedikit. Suksesnya bukan banyak dan sedikit. Sampai diabadikan Quran. Awas, sanajan sadapur, sasumur, sakasur, ati-ati teu sajalur di jero kubur, karena teu akur dina alat ukur, Al-Qur'an alat dan ukuran. Nabi Nuh terpisah dengan anaknya. Hanan, Asiyah, istrinya Fir'aun terpisah dengan suaminya. Ibrahim terpisah dengan ayahnya. Lut terpisah dengan istrinya. Entah mun keur dakwah anu ngomong, cih, dakwah pemajikan na oge et Nabi Lut. Cih, dakwah rajin ngaji anak na ge teu kadidik Nabi Nuh. Wah, dakwah ceramah bapa na wae kitu eta Nabi Ibrahim. Berarti dia lagi menghina Nabi. Nah, ceramah sakola ge henteu, aya Nabi sakola teu. Hati-hati. Lambai bimoli bibir monyong 5 cm. Lipstik we maha, bibirna murah. Cicing. Meniri awak mun teu ngagosip teh. Sahanya nu can diomongkeun balik ti masjid we nya, geus kutum subuh tiluan marake mu kena. Ce. Botram yu mimitin. Ce boga menu naon ayeuna? Cicing tong silit tunjuk apa? Kena gibah. Keluar ti Pak Imaran teh langsung, "Ce, mukena dikadieukeun, Quran dike." Ce, alhamdulillahnya urang mah nya bari leumpang, menang hidayahnya di antara ibu-ibu nu aya di komplek ngan urang mah nu ka masjid. Ce, meuli naon ce ke botram yuk, geus salat duha nya. Urang mah niku Allah teh dipilihnya alhamdulillahnya. Teu jiga si Ece itu tutup. Kadon kitu we tingali. Umbahan mobil menang anjuk. Ngacapluk ieu Quran. Nu hiji rada bageur didengekeun doraka, teu didengekeun hayang apal. Riweuh teh. Nu ngomong jeding nu ngadengekeun rebing teh. Dikuatan deui, ieu mah lain ngomongkeun ceu nya. Urang ulah jiga kitu ieu mah. Teu tukang sayur tah. Mang ngadieu mang Quran di dieu. Mang sabaraha pindang kangkung diganjel si Mang teh si rodana teh meuteu indit. 2 jam ngomong si Mang geus dikeseuleun meulina 1500an. Meuli ka tuncar unggul. Riweuh teu. Bari ngomongkeun ceu teh eta komplek nu imahna anyar nya geulis sih. Tapi salakina teh geus kolot. Qur'anna ni dia keneh. Ngeri teu. Metak tong ngarasa bersih harus bersih merasa. Cacak-cacak keluar ti masjid kan aya leh ngaji we kalakuan tong sieun cacakan urang teh ngaji kamu mun teu apa mun urang teh ngaji mane di dahar urang ye kudu sabar kunaon geus arep make kupluk ame teu loba dedengean ai keur maksiat di arantep urang mabok baheula eueun wani ngageungeureuhkeun da sieun meureun nya ge leutik cabakan mah ngagedean metak menang peran langsung peran gelut asa reunian we nya kitu aya we nu ngomong teh sanepi nyaho baheulana terus mun nyarek naon sederhana we wah sok alim daripada sok dolim nya entong dilawanan mun bisa mah enggak penting aya rasul diciduan nyiduan teh. Itulah manusia terbaik. Jadi ada akhlak buaya. Buaya mah mun dibere dahar, di dahar jeung memere daharna. Buaya eta mah mun oray macok pacok deui akhlak oray. Akhlak jelema mah orang benci, kita mengasihi eta jelema. Kitu teh urang. Sanggup teu tina bubaran ayeuna nanya ka nu ngewa, mere ka nu koret. Sada aratu. Garo we atuh mah. Kan ayah tatangga teh, assalamualaikum, balik. Assalamualaikum, saya mah ayah di komplek gitu. Assalamualaikum, kadon dijawab ku banteng. Assalamualaikum, ngabalir ka dia cokot tidak, assalamualaikum. Tungku tihanap, assalamualaikum. Kagok edan lah. Entong, ayah rasul gitu, ayah rasul teh kan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Khair sikapna teh baik, ai khair teh Bu. Baik itu artinya niatnya kalau berbuat teh karena Allah. Disebut khair itu karena Allah. Jadi kalimat baik itu ada bir dina Al-Qur'an, mabrur, albirru husnul khuluq. Itu kebaikan juga. aya khair, aya ma'ruf, aya ahsan. Rupa-rupa ieu teh. 176 kali kalimat khair saja terpecah di berbagai macam ayat. Salah satunya famay ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah. Salah satunya di Ali Imran ayat 110, kuntum khairu ummah. Kamu ingin jadi manusia terbaik? Kata Nabi, kalau aku beriman kepada Allah, aku pernah ketemu makhluk namanya Jibril yang live langsung face to face lihat wajah Allah. Wajar dong kalau imanku kuat, kata Nabi. Kalau engkau hei para sahabatku imanmu kuat, pernah ketemu aku yang pernah ketemu Jibril, wajar dong dekat impoknya ke satelitnya. Lalu kalau sahabat diikuti tabi'in, wajar pernah ketemu orang yang bertemu Rasul, yang pernah ketemu Jibril. Kalau tabi'in, tabi'in pengikut sahabat, dan tabi'in pengikut sahabat diikuti lagi hingga yaumil akhir. Lalu kita umat hari ini, Nabi pernah kah dia? Pernah pangijeng sahabat? Mun aya kajian kita ku Nabi teh kuntum khairu ummah. Keren banget. Aku sudah tidak ada, kalian sudah tidak ada, tapi mereka masih mencari kebenaran. Tak yuk, khairun nas teh. Masih saya seleket neangan informasi hirup tenang teh kumasih. Tenang hirup mana agama. Kalau burung kupu-kupu tenang itu ketika terbang mereka bebaskan aja. Temenang ngurungan manuk teh bu. Ibu daek dikurungan walau dengan sangkar emas. Tapi ibu-ibu mah balager sih. Mun salaki ini tarang ngarider ngan sinyal nanu ngider. Apal. Bu, hapus history. Jadi cek kusalaki kemana we apa. Anu iPhone mah. Kan juga bager di kamar we. Tapi kan sinyal na. Kadengnya lakson datang titit-tit. Hapus kabe. Chat, clear chat. Tapi kan ayah na history. Di bejaan ame teu pasea. Mun maksiat sing kalem. Sok suci ya. Nyaho orang mah. Make black box atuh. Kan kekinian ya. Oh, nggak segitu. Bukan lalakon. Oh. Ya, jadi tengider, tapi sinyalnya nungider. Clear chat. Tidak naon sih. Terus tong sok curhat dina wall. Na dinding. Na Instagram. Dina Facebook. Jadi kebaca batu rumah tangga orang gerkumaha. Nepi ka nyari awak we di jen status. Ribet. Badanku nggak enak. Nya enu komen atuh. Mandi kumasa koce ame enak. Rek itu ae. Ayo hayang jadi umat terbaik tapi bagaweana teu mangpaat kabeh. Anpauhum linnas. Menang sok caption duha yuk. Ustaz riya teu geus cicing. Riya mah urusan hate jeung Allah. Batur teu bisa ngajajmen urang riya. Tadi bab sedekah wa angfaku mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Kalau saya ngebagi uang, misalkan ini dia 1 juta ewang duit monopoli misalkan. Gawah duit nangge. Saya ria teu bisa ibu. Wah si ustaz ria pencitraan kampanye. Naon caleg lain. Gak bisa lagi ngasih motivasi ke orang lain. Mun urang na pikirana positif mah. Oh si ustaz keur mere contoh. Jadi teu capek ka urang nangge. Pencitraan eta mah. Mere henteu riweuhnya. Jadi pangsapena jelema mah nu teresep ningali batur senang. Wa min syarri hasidin idza hasad. Susah melihat orang senang, senang melihat orang sok jeung status tangeunaheun. Lupakan dua hal, kebaikan kita sama orang lain. Naon deui kejelekan orang lain sama kita sanggup teu? Urang mah kan ahli sejarah. Mun keur pasea ka ciri teh, wah diulang deui ceritana teh. Ayah teh bla bla bla bla bla kasusna telat meuli galon teu piro ditarik teh awak. Ternyata perempuan mah ahli sejarah. Dan kalau bapak-bapak pengen masalahnya selesai bawa ke perempuan. Kenapa? Dijamin selesai karena perempuan selalu benar. Curhat seutik. Ya. Jadi hati-hati. Hayang jadi manusia terbaik di Quran surat Al-Mu'min. Anil lagwi mu'ridun, kurangi hal-hal yang gak perlu. Jadi bersikap teh sekali uploading set. Nah jika biar isu kene reka dia nyen di hits radio syuting masalah tetap taat itu kan dilihatnya ribuan, terinspirasi, lupakan kebaikan kita sama orang lain, lupakan kejelekan orang lain sama kita. Ingat dua hal, ingat Allah, ingat mati, tenang hari ini juga. Sok mandala ala khairin, bicara khair. Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, seberapa jumlah orang mengadakan dan mengikuti kebaikan itu, sejumlah itu pahalanya. Tak panitia pahalanya gede pisan tangayakeun pengajian. Komo diamalkeun, nah ini multi level marketing dalam Islam. Maka khairun nas anfa'uhum li. Nah, terakhir, siapa lagi manusia terbaik? Manusia terbaik itu adalah yang panjang umurnya, bagus amalnya, dikenang, jadi sedih. Oh yang kedua, nya dihaja disalahkan perhatian tuh. Nya, rek dua rek tilu jempewe ah. Di beja-beja masuk jadi gosip. Ria, kalau mau ibadah jangan ria, keep silent please. Kuncinya jangan upload foto, udah. Mun upload foto jadi riuh. Soalnya banyak istri saya yang dikirim foto, seng. Sadepi dipoto sama ini, dipoto sama ini. Si Teneng selamat, capek. Kamu rek mencumburui seluruh follower pek. Leheng mun bener mun salah. Kamu nurugi. Ada satu ketika sama istri saya punya dompet baru, diseseh, kaseseh. Nah foto perempuan, ilu poeta tengenah. Teh manis nage asa oralit. Saya tanya kunaon sih. Kuraman tuh butuh nanaon, butuh ngenah banget. Ganti casing mah sok. Yuk foto saha yuk. Ayah mah penyakitnya terubah-rubah. Berarti tiba heulanya. Nyada lalaki atuh Bu. Teu kasep ngan payu. Naon-naon ye sok-sok selesai. Duduk-duduk. Anak-anak jajan dulu ke Libanon sama Lila. Sok kadieu. Kunaon? Yuk foto saha. Oke, kamu salin baju ngilu. Na motor ya mah. Haci cadas bawa. Duduk. Saya tukang dompet. Mang pun tan kamari abi meser dompet di dia. Aya nu seri kieu teh, bari meser deui teh, ke meser deui mah. Cik bukaan. Aya foto Nikita Mirjani kan. Foto Nikita Willy, heeh. Foto Raisa Mulan Jamila. Nu kabawa ku saya Raisa. Cik atuh Neng mikir mungkin teu jaba geus jeung si Harmi si eta naon ge. Meni jealous teh blind pisan, cemburu buta. Kita sidik-sidik tah aya nu sarua. Baheula mah kan gamari Ki Ricardo nya. Herman Plani nu apa artis eta geus kolot. Terus senyum, nya maafin atuh. Hitung ku kemungkinan, mungkin teu urang jeung Raisa. Ego teh mah mungkin sih. Nya padahal eueuh nu teu mungkin kan. Lamun urang iman ka Allah mah da kareng ngadoa we. Ayeuna kan saya ke diantar ke Jakarta. Loba istri selebritis, Ustaz, ada waktu enggak? Saya kajian sama Dude Effendi Epi Herlino nya. Ngariung eta teh, mun geus syuting teh ngariung, Ustaz kajian sok. Masih punya wudu masih, sok seayat saya, seayat semua bring nya. Eta Wisnu aya Primus. Nya meureun mata asup kadinya ge meureun beungeut standar lah ya. Saya kan diujina ku ieu. Sampai curhat ka si mama, "Mah, Epi teh naon sih dah yang jadi manusia terbaik tapi jadi kieu efekna?" Maksudna kumaha? Sok gra mama jajan jeung KBIP jeung Epi. Geus si mama kaacuhkeun baju nepi ka kieu. Ustad foto. Kutang ka ciri. Nyamah nya. Kasih mama jelaskan, nyamahnya. Nyasing sabar. Meren mama ngadoa tarik ting. Itu, mama ngadoa itu salah. Nganepi yang make cadar. Ame uun ngaganggu di perjalanan. Nyak. Terus kumapi. Nyampi ngesetengah nadahar di BIP. Itu bisa lelembangan KTSB jeng PPJ. Mama lihat faktana. Ngeus, daepi mah diujina ku Allah gitu. Dibere. Non, ujian anu berat ganteng permanen. Dah saya dieditnya nyangges atuh nyangges. Kan ngobrol tah? Ngobrol. Ustaz, coba cariin deh punten ya. Dalil poliandri. Saya teh poliandri mah haram atuh. Bersuami banyak. Kunaon sih betah yang poliandri? Mun andri poli mah meunang. Saya baalna. Lain Ustaz serius, nah orang teh boga salaki ganteng, beunghar tapi teu merhatikeun lahir batin. Yang geusan mah tuh niriweuh jeung hayang poliandri tapi udah lebar. Ah, mana mah riweuh. Poligami wae masalah kok mah poliandri teh. Hayang bisa sih wani piro cenah teh. Terus sak nangan lalaki nu juga kumaha nu nenangkeun hate. Nya nu juga kumaha nya minimal juga ustad gitu. Pret ah. Mung ah, tuduhan ternyata bahaya. Ya jadi naon sih nu di tangan teh? Maka sederhana konsep terbaik, manusia terbaik, mau gak berbuat kebaikan? Ini kalau gak salah kemarin tuh di Net TV. Bisa di download di YouTube tentang sok berbuat baik, karena kebaikan yang kita perbuat untuk orang lain akan kembali kepada si pembuatnya. Melak pare jadi pare, melak hade jadi hade. Mau orang yang baik ke batur, ulang ngerasa perbuatan orang kersi eta, jika orang mere budak yatim tuang, lain orang mere budak yatim tuang, yatim nu ngaberkahkeun orang sehingga orang bisa tuang tului. Ulama nuang yatim, duit yatim dituang. Entah saya kurang setuju kalau ada rumah yatim make-make spanduk naon sih. Dari segi lagi kudu tina kesang jakat itu gak boleh, yatim nerima dari jakat. Sok tingali ayatna atau bah 60 ada gak asnap jakat yatim? Gak ada, awas pabelit. Yatim mah kudu tina kesang sorangan. Tuh nambahan deh ilmu tehnya. Dan 360 saya yatim, barokallah, diberes sehat asarengan 2 jam sapoe udangna. Nya, nya hudangna. Buki sare berarti kan. Mendoain, kemarin asar, sok jeung yatim. Jadi manusia terbaik yang pertama yang belajar Quran, dua yang banyak manfaat di kehidupannya untuk yang lain, tiga mengisi umurnya dengan kebaikan karena yang memanjangkan umur itu ternyata bukan umur kuota usia jasad. Pertanyaannya, Muhammad Rasulullah panjang umur gak? Panjang umur kan namanya masih disebut. Cik, kalau kita besok masih ada yang menyebut kita, insya Allah ayah nu hutang dan can dibayar. Wakamawat koplok teh, hutang can dibayar wakamawat. Jadi ulah sampai bu punya nasib menangis dua kali. Ketika lahir kan kita menangis, ayah nu nangis pas dilahirkan seri, hahaha, indungna mawat. Nu ulah kejadian mah pas kita wafat kita menangis yang ditinggalkan tertawa. Si Epi mawat, hahaha, alhamdulillah. Tekudu ngampihkan motor, berarti bangsat motor. Ya kemarin saya sedih tuh, ditinggalin sahabat hijrah, Iqbal. Ya, Muhammad Iqbal Azhari. Duh, untung sudah hijrah. Saya sedih kehilangan sampai hari ini. Nyanges upload minta doa dari semua. Kemarin Ustadz Hilman Rosyad. Orang-orang baik udah dipanggil-panggil. Jadi mun ibu hayang buru-buru balik ke Allah sok sing bararaik. Tidak berembungnya. Tak baraong weh. Uje teh ngorakene lo. Maot balik ngaji, jebret naik motor. Ti hari tarek ngaji naik motor haroream. Karena sudah enggak ada urusan dengan kemanusiaan, teu baong gitu. Mentang ngesaroleh masuk diheula-heulakeun karena di sana terbaik. Kan berarti dia manusia yang paling dipilih ku Allah di audisi. Maka ketika Muhammad mau mengakhiri hidupnya didatangi Jibril. Oh, sopan pisannya ka Rasulullah mah da kekasih Allah. Ya Khalilullah, wahai kekasih Allah, kalaulah ajalmu tiba, mau sekarang, mau nanti. Kumaha jawaban Muhammad? Tidak ada alasan ketika sang kekasih memanggil kekasihnya untuk aku tidak menyegerakan pamitan. Sok mun Jibril datang ke orang, bu, kekasih Allah, bade ayana bade engke, wartoskeun ka Allahnya. Ketos kenging arisan. Riweuh teu. Kami ge hayang asup surga, aslina ningali aura-aurana pecinta surga. Perindu surga. Tekudu ditanya Ustaz, "Bu yang lebet surga?" Muka pun sudah menjawab, "Para perindu surga walaupun ada surga yang tak dirindukan." Nya, tapi daek teu inditna ayeuna. Matak mun aya nu ngawaeun ka urang geus, tong didoakeun goreng da ajaran Islam ngadoakeun goreng. Anu benci ka saya hater na YouTube ngaromong na bla bla bla bla bla geus tara komen ah lebar curuk pake ngetik pasea geus cicing salat geus ya Allah. Saya lihat komen hari ini di Instagram aya we nu mencong teh na YouTube aya we nu nyolokan teh ya Allah. Mungkin mereka belum paham ya Allah. Berikan mereka kesejukan hati, barokahkan umurnya, panjangkan rezekinya bla bla bla bla. Masukkan dia ke surga ya Allah. Tapi sekarang Maksudnya paehan ya Allah, paehan. Nabi wae gitu. Nah, manusia manusia terbaik teh nabi. Jadi sederhanalah. Kalau ingin jadi manusia terbaik, ikuti perkataan-perkataan nabi, sikap-sikap nabi, mun bisa mah nyunah nyusun ngeunah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ingat pada diri Rasul itu ada contoh yang baik. Ingin jadi yang terbaik, ikuti contoh. Nyen baju ge kan aya fatrun, aya contoh, aya naon ngaranna teh sampel, pola. Ini pola Rasul aja ikutin. Ya, bukan masalah baju, akhlak. Da Rasulullah mah can aya tulisan ieu baheula. Pernah Rasul make baju mun teu nyaho tong nyanyahoanan. Nya atuh teu kudu kitu oge, da eta mah urusan dunia. Nu penting menginspirasi. Ini teh saya lagi mengingatkan kematian, Bu. Imunnya mau tenyaho di mana kapan sedang apa tong soknya nyahonan juga mau marawat wae ku barudak mah kahartieun jadi mong adan ka masjid ka mong adan ka masjid cek si ustad anggap eta teh bising jadi salat terakhir di garugu bu ku barudak mah lah saya bikin kuat sederhana mun teu nyaho tong nyahoanan hirup tong kagok tapi tong ngagokan teu naon singan nah eta teh jadi kaos ayeuna teh marenang duit bari teu maya royalti. Oke, ini ada Quran, ya. Ada Quran 4 bagi 4 penanya yang bagus pertanyaannya. 2 bapak-bapak, 2 ibu-ibu. Oke. Mana Bu MC? Dimulai sekarang aja. Ya, mulai sekarang. Oh, karena waktu sudah mulai bergulir. Sebelum mau memulai pertanyaan, Ustadz, ada sedikit informasi bahwa infak hari ini insya Allah akan kita berikan untuk mendukung Ustadz Bahtiar Nasir untuk membebaskan lahan. Sebentar, Ustaz, saya baca dulu. Gedung AKL Islamic Center. Jadi ada program infak 11.000 per orang. Dibutuhkan saat ini 1,1 miliar lagi gitu. Baru jadi Allah. Insya Allah, mangga ibu kita keluarkan infak kita terbaik hari ini. Kita kemudian akan salurkan ke sana ya, mah. Betul sekali. Jadi untuk kencelengnya, mangga di kalau macet di tengah, mangga diedarkan kembali. Hatur nuhun. Ini perlu didukung Bu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Salah satu programnya ketika ibu menanam investasi lalu itu jadi markas kebaikan, pahalanya jalan terus. Yang dimaksud sedekah jariah itu ini. Sok saya juga Allah, ikutan. Ya, Ustaz, ya. Untuk UBN ya, Ustaz Bahtiar Nasir. Sok ya. Yang mau nanya. Mangga untuk pertanyaan ada? Ibu ya, mangga ibu. Bisa berdiri aja, mic jauh apa bisa di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya sampaikan ibu bicara aja ya. Gak kedengarnya Ustadz ya. Sebentar, ini mic-nya aja pun. Pak Ustaz. Ibunya maju ya. Cek cek. Tes tes tes ya ada. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz mau tanya tentang kematian, yaitu kan orang hidup itu kan semuanya insya Allah akan mati semuanya ya, jadi calon camat semuanya. Dan dilihat dari biasanya akhir kematiannya Pak Ustaz di situ ya, setiap orang kematian itu pasti diakhiri dengan kematian yang akhir yang baik. Seperti orang yang baik itu biasa meninggalnya bisa dikatakan orang yang tabrakan seperti itu ya. Apakah itu termasuk akhir yang baik itu ya Ustaz ya. Ada seperti Pak Ustaz Al-Bukhari itu kan orang soleh, orang baik, orang yang syariah, tapi meninggalnya itu dengan cara tabrakan. Terus lagi ada orang yang baik-baik itu kadang meninggalnya itu, apakah itu termasuk orang yang husnul khatimah gitu. Terima kasih, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu ya. Kalau saya doanya sederhana untuk pribadi. Di dalam doa Epi meminta ringankan langkah ini. Kemana Pi? Untuk melangkah menuju ridomu. di sisa hidup ini. Makanya terus ceramah, baik orang mau berkata apa juga ceramah weh. Sugane maut ke dalam dakwah. Seperti Ustaz Hilman lahir dalam dakwah, hidup dalam dakwah, wafat pun dalam dakwah. Jadi bicara husnul khatimah, pertanyaannya tanya diri kita, didominasi amal seperti apa kita? Punten tanpa mengurangi rasa hormat. Ada tukang roti maut karena wirid setiap harina dagang roti. Roti suuk, roti kacang, roti kadet, roti pisang, roti. Ajalnya tiba, cedak ketabrak mobil. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkin kan? La ilaha illallah. Kumaha jawabna? Tinggal roti kadet. Bukan penyebabnya, Bu. Uje nabrak tembok, detiknya masih berdetak, detaknya sudah tidak membarengi detik. Itu yang terbaik. Tapi kan senyum. Pulang dakwah gitu loh. Enak maut naluhur kasur tapi balik di diskotik. Bukan tempatnya. Amal apa yang dia lakukan terakhir, maka perlu berbuat baik dan menjadi manusia terbaik. Orang suka tahajud, wafatnya setelah sujud di akhir tahajudnya. Keren gak? Orang suka baca Quran, mautnya kertilawah. Klik grana YouTube, kematian husnul khatimah. Saya cemburu sama mereka. Orang-orang Palestina tuh, anak-anak kecil wafatnya tersenyum, sedang memperjuangkan agama Allah. Anu karunya tukang gaple. Keur ngabantingkeun kartu 7,5 skala Richter karena tarik teuing ngabantingkeun. Dak bucat, payahna keur gaple. Tukang nguseup kebetot gurame. Tong nyalakeun gurame, eta Izrail tukangeun, mani nguseup wae. Tukang ngomongkeun batur maotna keur ngomongkeun batur. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung ujung. Maka saya berdoa. Di dalam doa, Epi meminta, ya Allah, ringankan langkah ini untuk melangkah menuju ridomu di sisa hidup ini. Berapa giga lagi kuota usia kita? Ku sadari selama ini ku sering jauh meninggalkan dirinya, tara duha, tara rawatib, tara tahajud, jauh saum sunnah, sedekah jarang. Sedangkan maut pasti datang tanpa mengenal waktu. Benar gak? Setiap orang bisa beli jam, tapi bisa gak beli waktu? Apa yang dibutuhkan? Tuntunlah happy di sisa hidupku sebelum datang ajalku. Kulu ajali musamma. Apapun ada masa expire dan kadaluarsanya. Jadikan akhir hidupku. Jangan tanya aku di masa lalu. Semua orang punya dosa. Pada ujung akhirnya tersenyum padanya. Mah, doakan epe yang husnul khatimah, hayang syahid, ridho mamah pi. Tapi doakan ku mama epe sing panjang umur. Soal tunggu ngahuapan mama sekali ya, menang ridho Allah. Nges tekudu mama ridho. Eh mama yang maut epe isuk. Mama seberapa kali nyuapan epe. Epe sing maut isuk. Epe yang menang ridho Allah. Ikhtiar epe hargaan tuh mah. Sing epe asup neraka. Nyesok atuh. Mama bawa lah ngudak epe ngengengeng. Sok ayena. Tong make ngengengeng kama mama. Kan ikhtiar. Tak terasa waktu berlalu. Beki mendekati akhirat, dunia semakin jauh ditinggalkan terus. Ningali dunia we padahal ya ajal metot. Awas, dunia ini tempat meninggal bukan tempat tinggal. Ulah tibalik. Kurang merasa dunia tempat tempat meninggal, Bu. Bingkai amal-amalan baik supaya wafat dalam kebaikan. Di India, ya. Eh ceramah kieu si syekhnya teh menghela napas sebentar, Jo. Tong diaminkeun nyontoan ieu mah. Ya. Tak ada kata terlambat untuk bertobat di hadapnya. Jadi kalau ibu ingin husnul khatimah, tanya diri, sedominan apa duha kita, rawatib kita, sedekah kita. Harapannya wafatnya di sana, insya Allah. Jadi bukan kematian dan menyebabkan kematiannya. Uje katabrak, bukan kehinaan. Balik ngaji loh. Ada ustadz di atas motor wafat, pulang ngaji. Kadang bisa diminta kematian husnul khatimah teh, seperti siapa? Ali minta wafatnya dibunuh. Terus sahadenya keadaan, dalam keadaan saum, wafatnya ingin dekat dengan Allah dalam keadaan saum kan dekat, dibunuh. Apakah buruk? Takdir itu baik, jangan kok pikir dia mati, dia dihidupkan di tempat yang lebih baik. Maka bingkai rangkai kematian husnul khatimah. Doanya yang ini, Bu. Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il. Atau yang paling simpel saya dapat dari Pak Aam, Allahumma amitna syuhada. Ya Allah, wafatkan aku dalam kesyahidan. Tafsirnya luas, wafat dalam sujud, wafat dalam ruku, wafat dalam selalu memiliki wudu. Maka saya mah udah wudu batal lagi, batal wudu, wudu lagi. Barusan wudu dulu, enak. Umur kan enggak tahu. Ya minimal punya aset yang namanya wudu. Karena Bilal masuk surga gara-gara apa? Sudah, sok jagokan satu amal biar wafat husnul ho. Untuk kang ngaji, wafatnya ngaji, keur ngaji. Ya, next ada lagi? Yang dekat aja ya, Buta. Mangga, ya. Nanti bapak-bapak ya, sekarang dua orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Ustadz, ini tentang sholat sunnah rawatib. Rawatib, oke. Okay. Iya. Seandainya kita melaksanakan sholat sunnah rawatib, terus nggak pindah tempat gitu, misalnya karena di rumahnya sempit kan, di sajadah itu aja nggak pindah-pindah itu, boleh nggak? Ibu harus ngebobok tembok. Itu yang pertama itu ya Pak Ustadz. Satu lagi, sholat sunnah rawatib itu bisa nggak kalau nggak pakai doa iftitah? Siap. Itu, makasih. Ini kan sunnah, Bu. Di sunnah itu ada wajib, di wajib itu ada sunnah. Sekali lagi, dalam sunnah itu ada wajib, wajib membaca Al-Fatihah, oke? Wajib bersolawat dalam atahiyat dan yang lainnya. Pisahkan, di yamin hela, mana nu sunnah, mana nu wajib. Cuma saya global, di dalam wajib ada sunnah, dalam wajib ada sunnah. Sunnah dibaca iftitah, sunnah baca surat. Nggak baca surat nggak apa-apa, tapi manyating sih, waktu leluasan itu baca surat, pedih. Nah, sekarang posisinya, untuk yang pertama, Ustadz, apakah senantiasa harus kalau habis sholat wajib untuk rawatib sunahnya harus pindah? Tadi filosofinya biar bumi ini kapapai pakai ibadah, tapi Ustadz tempatnya kan sakit gitu, nah ibu harus bobok tembok. Bu, fattakullaha mastata'tum, beribadahlah semampumu. Jika di TSB kan kamari habis sholat maghrib atau isya kan pinuh, yang gesi dirinya maju saetik lah menipedit set. Beres. Dan bumi itu akan jadi saksi. Simpel ya. Ibu tidak mampu sholat sambil berdiri, nu wajib. Sambil apa? Tidak mampu duduk. Apalagi sunnah, Bu. Sunnah mah aya deui riwayat, tapi tong jadi ngedul diberi hadis nu ieu. Rasul mah sholat sunatnya beri duduk. Kan pahalana setengah. Jadi mun ningali Ustaz Epi hiji mangsa sholat sunnah duduk, tong didoakeun lumpuh. Dia ngambil pahala, cuman setengah karena capek mungkin, tapi tidak mau meninggalkan sunnah itu. Jadi ibu gak harus ribet, geser aja sedikit, atau tetap pun gak apa-apa. Oke, okay? No, penting tetap melaksanakan sunnah. Tapi entong lebay oge sih, karena lega, oh belah dia, oh. Kan ribet orang mah. Ini laki-laki, rapat dalam saf itu ditekankan loh, Bu. Sunnah mu'akad, subuh-subuh bakum. Kehalangan ku sajadah. Saya udah hafal sunah itu. Diajak rapat teh kan jelema teh embung, terus urang ngedukeun. Saking ngejaga sunah. Nyang geus embungan mah riweuh. Ji, yang kedua teh apa tadi teh? Bagaimana hukum membaca dalam apa? Tong borona sunah, na wajib ge sunah. Misalnya gini. Saya masbuk, karena sempurnanya sholat itu kan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sempurna sholat seorang dalam satu rokaatnya kalau tidak sempurna al-fatihahnya. Tiba-tiba si imam geus Allahu Akbar, berarti kan maca al-fatihah, kita baru masuk, tiba-tiba bismillahirrahmanirrahim, udah diem dengarkan, berarti kita tidak membaca iftitah, gak apa-apa. Tapi kita dapat satu rokaat daripada menyaingi bacaan imam. Misalnya imam Ghairil Maliki Yaumiddin, Allahumma ba'in ba'ini wa ba'ina. Terus kalau imam salah, siapa yang ngebenerin? Maka idza zu'ilal imam, diangkat imam itu untuk diikuti. Kamu dalam posisi sunnah, Bu. Nah wajib wae iftitah itu sunnah. Kamu di dalam sunnah, yang jangan tertinggal di rokaat pertama ta'ud. Di rakaat kedua enggak pakai ta'awudz kan? Jadi setelah ibtidah itu kan auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah sekali ta'awudz itu dalam. Nanti kita bahaslah tentang kaifiat salat Nabi, tata cara salat Nabi ini penting, memotivasi, keren pertanyaannya ya. Ini untuk dua orang. Kenapa? Ini Bu MC sok di estafetkan sama ibu yang nanya. Kenapa Bu? Ada pertanyaan lagi? Ibu mau salat, mau disalatkan. Sok Kang Rizki. Lima ya, masih ada tiga pertanyaan lagi ya, masih ada tiga. Dari laki-laki dulu ya Ustaz ya. Dua di dalam, satu di luar. Oke, mangga. Biar bijak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi kan manusia terbaik itu yang menjadikan Quran sebagai tuntunan. Di dalam Quran kan ada Al-Baqarah 275, 276, 278, ya. Al-Imran, Al-Nisa tentang riba. Nah, alhamdulillah niat saya ke Ustaz 2 tahun lalu saya cerita dimudahkan, saya sudah resign. Setelah lepas dari riba ya, lebih ya, berkah ya, lebih tenang ya. Insya Allah. Oke. Okay. Pertanyaan saya kan resign mendapat sedikit pesangon. Bolehkah pesangon itu saya pakai untuk biaya daftar haji? Karena kan pesangon itu kan dari keuntungan bank itu kan sendiri tadi dari riba. Mungkin itu pertanyaan saya. Bolehkah saya pakai sedikit pesangon saya itu untuk daftar haji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deh, tapi ngepret. Kira haji nih, buat haji di Jamarot tempat naon tah? Tempat jumroh. Tempat jumroh batuna balik deui. Tempat jumroh batuna balik nu terakhir mah ya kertasan. Dilarang melempar sesama setan. Wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kau campur adukan yang hak dengan yang batil. Kalau ini jadi pertanyaan Niski ragu. Ragu mah jangan. Tapi saya punya hitungan lain, eta mah kesang Niski. Oke, selama kerja di sana. Dong ditinggali saha nu ngagajihna. Eta mah karya Anda di sana, penghargaan di perusahaan. Geus pakai daftar weh. Karena begini, mun rek bicara apik tong kagok. Ada orang mengharamkan gamar. Enggak boleh ada gamar. Komo gamar hidup. Pas jajan ka warung duitnya ya gamaran. Paham ya? Paham maksudnya ya? Paham ya? Terus kia orang teh islami ngawarung hareupeun masjid. Wow, zakatnya 2,5%-nya dikeluarin. Tiba-tiba ya PSK jajan ser kondom. Ladangan tong. Kan jadi lumbat kumaha hukum dagang kondom. Riweuh deui. Urang nanya teteh artosna di mana? Karena ningalina make pirang bogna juga ucing baor. Ladangan teh, maaf saya tidak nerima pembeli seperti ini. Kasinggung atuh. Akadnya yang jelas. Kalau saya lihat proses Niski tahu. Nanti ya saya bagi buku Riba Strong. Ribet banget, stres tak tertolong. Saya udah bikin bukunya gratis tadi lupa. Enggak tahu kalau ada pertanyaan ini. Biasanya selalu ada di mobil untuk menjawab dosa riba teh lebih parah daripada dosa zina. Mantak mungkin keberkahan hidup tidak sampai, tidak tercapai teh ieu nu can selesai. Nah Niski sering ngobrol, Ustaz sok nis wanian dari rezeki mah ti Allah, gaji mah ti perusahaan. Sekarang keluar dapat pesangon, kumaha kalau duit eta dipakai haji? Pakai we eta make sang Niski selama mengabdi di sana. Ya. Oke. Okay? Dak may yuribuka illa ma la yuribuka. Tinggalkan yang merugikanmu, datangi yang pasti. Saya pastikan itu make sang Niski. Karena saya tanya Pak Am, tanya Dudi Mutakin, kita bekerja di manapun kita mah ngejual kesan. Contoh, Istiqlal dibikinnya sama siapa? Orang Kristen. Pakai we. Nah ini nanti bicarana kududuaan bari ngopi ngobrol nukie mah. Saya liatin dalil-dalilna. Oke, okay? Contoh, WC asup ka emas asup ka WC, emas lain. Nya, geus eta ge pikiranannya. Oke, okay? Hese yeuh teh rangkeunana, lebih jelas teu dijelaskeun. Oke, okay, tapi saya yakin dia dapat jawaban. Yakin ya? Jadi yakini, tinggalkan yang meragukanmu. Saya katakan, guys, pakai. Anu ekstrim deh. Saya kemarin masukin Islam. Jadi ceramah di live Instagram ada orang Nasrani ngudag 2 bulan. Akhwat pula, tatona pinu, gelis sih. Nya, Ustaz yang panggil ke Bandung we. Lembut lah sama kru. Yang naon, yang usup Islam, karena laki, karena usaha, karena apa? Karena Allah Ustaz nislulus, nyesol, syahadatan. Lelah karena dunia dia ditipu, bisnis berlian ditipu, stres. Nah, syahadat. Ustaz, urang hayang umroh, nya umroh, weh. Tapi duit teboga, har. Saya ningali salib nanya. Buka eta salib geuleuh teh. Kan geus Islam. Lebar Ustaz, lebar naon? Geus ah cicing we. Naon? Ustaz ieu berlian. Sabaraha cik? Dijual 20 juta bisa pakai umroh. Menang teu umroh ngajual salib? Menang atuh daur ulang. Atbi'is sayyi'ah bil hasanah. Menang. Urang menang duit ti Braga sarangsel hasil judi. Tampi we ka abdi mah. Sadia keur masjid lain. Keur WC. Ame di podolan unggal poe. Oke. Ya nih, dua pertanyaan lagi. Dari luar dulu Ustaz atau dari nah, dalam dulu. Dayang aja, mangga. Keren ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Asep. Aku seorang petani, Ustaz. Asep, aku seorang petani. Halus, halus. Racing katan. Sok, Sep, rek nanya naon. Ya, nurut tat Ustaz. Begini tat, tadi berkaitan dengan kecintaan terhadap Al-Qur'an ya. Yep. Karena saya seorang petani, jadi karena memiliki girah Al-Qur'an gitu ya. Makanya saya itu bikin nama kebun Al-Qur'an gitu. Kira-kira itu boleh enggak tat? Itu pertanyaannya simpel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parupa aing mah. Bere heula mejongnyeun ya. Plakeunnya ame jadi. Sok teu kaharti ku urang Indonesia mah. Kamari hari naon 22 Desember? Perhatikeun. Siga bener teteh. Hari Ibu Malin tanggal 22, tanggal 11. 1-1, 11. Aku sayang Ibu. 2-2, tah hari Ayah 22 mah. Juga sayang Ayah. 3-3, sayang adek kakak. Matak adi lancik mah pasti ada uang tanggalna atuh. Tah ieu hari Pak Epi, nu katilu. 1-2-3, sayang semuanya. Itu mah hari Pak Epi nya. Nya paham lah, nya. Nuseri dewasa. Ya pertanyaannya unik. Kulagu deh jawabna kurang. Teka harti urang mah kulagu ye. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam. Menanam jagung di kebun kita. Itu nyen sumur rek melak jagung. Jero-jero teing. Ay Quran mah rin kerplakeun. Kerbacakeunan. Kita ngarani asana kebun Quran. Alah kadinya rek naon coba. Kumamun jukutna loba orai hungku. Terus baca tah biar dibere. Tong dipelak-pelak. Paham ya maksudnya ya. Di urang mah bangsa nu teu kaharti atuh. Sok hiji deui lagu Ibu Kita Kartini dalieur atuh. Ibu Kita Kartini. Putri sejati. Aman eta mah. Putri Indonesia. Harum namanya lieur. Ongkoh Kartini. Ongkoh harum. Jadi KTP-na sebriji. Oba teteh lagu nu ngacapruk itu teh. Lagu balonku. Sesat nepi ka ayeuna. Balonku ada lima. Limanya sepakatnya. Rupa-rupa warnanya. Tidak ngacapruk. Hijau, kuning, kelabu. Merah, muda, dan biru. Tujuh. Liurnya. Jadi nges di settingnya jadi liur weh. Enak Quran ayah kadon dipelakeun. Terus buahna naon ke? Nyak itulah Mang Asep. Tong-tong nyeun kebon-kebon ah. Ayana Al-Qur'an bicara kebun. Surat Al-Baqarah tentang nisaukum harsul lakum. Naon artinya teh perempuanmu adalah kebunmu, datangi dari kamu suka. Nah, mereka berkebun mah di awewewe. Melak anak. Matak Ustad anaknya loba. Ustad singkatan usaha tara anak deres. Sok hiji deui ah, nu luar. Aya deui kebun Quran euy. Mun kebun amar rada leuheung lah. Sok mang eta pasikeun mikna tah. Kebayangnya panenanya Quran di tolombongan. Si Mang Asep marupa-rupa aing. Kebetah cicing Indonesia yang balik ke Garut lah. Aya ta mikna? Mana mikna? Teh itu ngantosan mik. Udah. Lu jaket hejo. Iya, mangga. Tapi udah enggak dapat ya Ustaz, ya udah habis. Ini ada satu lagi. Oh, ada satu lagi. Ada. Oh, iya. Makanya ditambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sini mah bening hatinya. Ciherang we nyuguhan teh. Sok mang bae antepkeun itu mah. Pak Ujan dari Buah Batu. Siap. Mau tanya tadi bagaimana cara membiasakan diri membaca Al-Qur'an gitu, istiqomah. Jadi jangan sampai yang saya alami lebih banyak membaca WA. HP gitu ya, HP daripada Al-Qur'an gitu kan. Bagaimana cara menanggulangi itu Tad? Siap. Biar istiqomah. Saya kasih doanya langsung ya, ikuti saya. Allahumma. Allahumma. Nahajakeun. seserian wae. Dua redaksina Allahumma ngahajakeun, Allahumma maksakeun. Riweuh mun teu dipertanyakeun bahaya. Kita lebih respect ke notification Instagram, WA, Facebook dan lain sebagainya atau ke notification Quran. Dan ningali notifikasi WA mah jiga narima wahyu ti Izrail atuh. Rek itu wae. Nah, ini pertanyaannya bagus, memotivasi. Ustaz kumaha supaya istiqomah maca Quran ngahajakeun we? Udang sare, maka jangan jauh di tempat tidur. Jadi pas lilir teh baca Quran sayat atau artina langsung teu naon. Walaqad yasarna pemudah. Jadi siapa di ruang tengah Quran, di kamar Quran, di dapur Quran, bari nungguan mie asak. Itu tuh terus. Maka kenapa samurai Jepang masukin samurainya enggak lihat lagi karena enggak poe kita. Jika orang ngising di nupoek omeh salah teu. Bentuk alarm biologis dengan membiasa. Pepatah mengatakan Allah bisa karena biasa. Nya AA harus ngahajakeun. Qur'anan dipeluk. Sing alus Qur'an tong gonta-ganti. Jadi kerekam bacaan teh gonta-ganti mushaf itu salah satu syarat menghafal ya. Jadi ulah gonta-ganti mushaf. Eta jadi apa letak ayat, letak huruf, panjang pendeknya tuh terekam karena dominan gitu. Jika orang ningali lampu bawa kanu poek pasti ke bawah gitu. Jadi tip and triknya mah yang paling tauhid mah adalah bisa jadi etete bacaan Quran terakhir orang. Jadi tadi narek tamat ge, ah tuluykeun we. Kan orang mah tibalik, mun ningali sinetron tina meletet jadi molotot. Bener teu? Aye maca Quran mah mun hese sare maca Quran tina molotot jadi meletet. Eta keur ngahina Quran, justru saya mah udah terbalik. Ketika saya ngantuk, baca Quran jadi enggak ngantuk. Karena lihat isi-isinya. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Sampai istri saya jelasnya bukan ke akhwat lagi sekarang, ke Quran. Ya, nges atukan masih ada isuk. Siapa yang menjamin aku besok masih hidup? Aku pengen wafat dengan Al-Quran. Kamu butuh aku, peluk aku dari belakang, baca Quran bareng. Nges dipeluk mah tutupan ini teka kamar. Nyayawai matak kunawan maca Quran kudu ta'ud mang. Wa ida kuri Al-Quran pasta'id kogodana loba pisah. Ih, sok rarasakeun maca Quran mah. Nah, henteu bismillah kadon taun. Bismillah mah mun aya bismillahan, mun fa idza quri al-Qur'an, lamun kaum membaca Quran taun eta gogodana coba. Karek dua ayat geus. Hayu ah ngoprod. Alah, tuluykeun. Matak nu paling aman maca Quran mah jam 3 subuh sampai menjelang azan. Itu ngeuna tiis jeung mudah hafal, hese apal gampang poho. Hayu urang mah geus moal pohoan da teu apal. Ya, jadi Allahumma maksakeun, Allahumma ngahajakeun nya, doana nya. Sok, mudah-mudahan startah dengan Quran yang dihadiahkan ini. Sok Bu, biar menjadi manusia terbaik, saya doanya sekali, semuanya sekali urang meminta kebaikan kepada Allah. Oke. Okay? Allahumma. Allahumma. Ya Allah. Ya Allah. Nawir qulubana. Nawir qulubana. Cahayai hati setiap kami. Cahayai. Binuri. Dengan cahaya hidayatika, petunjukmu Al-Quran. Kama sebagaimana nawartal ardo, engkau cahayai bumi ini. Binuri samsika, dengan cahaya mataharimu. Abadan-abadan, selama-lamanya dan merata. Ya ta, supaya jadi manusia terbaik. Apa tapi tong dilagukeun. Allahummarhamna bil Qur'an. waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma zahilna warzuqna tilawatahu alla al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, rahmati kami dengan Quran. Allahumma rahmna bil Quran waj'alhu lana imaman, jadikan Quran itu imam bagi kami. Wa nuran, cahaya bagi kami. Wa hudan, petunjuk bagi kami. Wa rahmah, dan kasih sayang bagi kami. Allahumma zakirna, ya Allah ingatkan kami. Minhuma nasina, ketika kami melupakannya. Wa alimna, berikan ilmu kepada kami. Minhuma zahilnya, ketika kami bodoh terhadapnya. Waj'al huli, jadikan bagi kami. Allah al-layli, siang dan malam. Allah al-layli, Allah al-layli wa nahar, untuk membacanya. Ya Allah, jadikan Al-Quran itu. Waj'al hulana hujjatan, alasan kami hidup. Jadi hidup teker maca Quran, naon dalilna Ar-Rahman allamal Quran khalaqal insan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan lupa bahagia, tetap berbuat baik, perbanyak kebaikan, fastabiqul khairat, karena manusia terbaik tadi di Al-Imran 110 kuntum khairu ummah ukhrijat, yang mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Tetap berbagi doa untuk siapapun yang belum dapat hidayah, akhirnya terhidayahi dengan doa-doa kita. Amin. Siapapun yang belum berhijrah, akhirnya dihijrahkan dengan doa-doa kita. Itu saja, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Epi Effendi, kulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.